ke Pulau Pandan sambil mendayung kita berjendang dengan lagunya merayu seberang. Naik sampan si naik sampan, sampannya lagi berkurang. Naik sampan si naik sampan, meskin gembira hati yang risau. Ai menaik sampan, sampan di dayung Ambui ke Pulau Sakit sambil mendayung kita menari.